isi-isinya bukan dari isi makanan-makanan yang sebenarnya patut dimakan oleh manusia. Beli minuman es buah, buahannya yang sudah busuk. Beli macam-macam hal, sampai kadang-kadang pentol bakso dioplos. Pentol bakso sebagian, tidak semua ya, sebagian kadang-kadang bukan daging ya, tetapi terlalu banyak campuran-campurannya, dan kadang campurannya tidak pantas untuk dimakan oleh manusia karena dari barang-barang yang najis ataupun dari bahan-bahan kimia yang tidak pantas dimakan oleh manusia. Pertanyaannya, kenapa sampai dioplos? Kenapa begitu teganya, begitu semangatnya mengeluarkan tenaga sebanyak mungkin hanya untuk mengerjakan ngoplos yang keuntungannya tidak seberapa, apalagi kalau dibandingkan dengan surga? Kenapa begitu teganya membahayakan orang lain dan dalam jumlah yang banyak dengan barang yang dia oplos tersebut? Kenapa kok bisa mikir sampai begitu panjang? Cerdiknya dia sampai dia menipu. Bisa begitu panjangnya dia memikir. Sangat cerdik. Yang mana mungkin sebagian ilmuwan kimia tidak sampai otak dia untuk mikir nipu manusia seperti itu. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah astaghfirullah, semuanya dioplos. Lah, pertanyaannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan tadi kita harus jawab. Kenapakah orang sampai tega-teganya membahayakan orang banyak? Ya, dalam jumlah yang sangat banyak dan dia tidak kenal itu orang. Karena dari berbagai daerah. Dan dia susah untuk minta halal kepada orang-orang tersebut, tapi dia tega aja. Padahal nanti di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Kok bisa tega? Ini benar-benar raja tega. Kenapa kok bisa mikir begitu panjang, muter otak dia untuk menipu orang dengan cara mengoplos barang-barang yang dia jajakan? Yang mana seperti yang saya katakan tadi, mungkin sebagian ilmuwan tidak sampai idenya ke sana. Kok bisa? Apa sebabnya? Semuanya dioplos. Sampai surat-surat keterangan resmi dioplos. Alhamdulillah. KTP dioplos. Ya, surat nikah dioplos. Paspor dioplos. Semuanya dipalsukan. Kok bisa mikir sampai situ? Sampai lembaran rupiah ada yang palsukan. Itu masih mending, tidak banyak merugikan dalam arti pada jiwa, pada kesehatan. Ini ada barang yang dikonsumsi orang banyak, dia palsukan dengan barang bahan-bahan kimia yang kalau dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang tertentu dia makan, akan hancur tubuhnya, akan mati orang tersebut. Apa dia tidak takut? Kok bisa begitu teganya, begitu beraninya? Tidak ada perasaankah di dalam diri dia? Nah, jawabannya satu. Ya, jawaban dari pertanyaan yang kenapa-kenapa tadi satu. Manusia tabiatnya sangat rakus dan tamak terhadap harta. Coba antum perhatikan berita-berita yang tersebar, banyak terjadi tawuran antara kampung sini dengan kampung sana, antara universitas ini dengan universitas sana. Banyak terjadi pertempuran antara desa ini dengan desa sana. Ternyata kalau di ya, di urai-urai korek-korek terakhirnya ujung-ujungnya duit. Kenapa orang kakek, nenek, tua muda berani unjuk rasa? Ya? Sudah peot. Megang tongkat, megang mic, mapa-mapa. Parah. Kenapa begitu? Sampai seperti tua muda, kemudian orang kecil, orang dewasa, kenapa sampai seperti itu? Karena ujung-ujungnya adalah ingin duit, harta. Sangat tamak dan rakus terhadap harta. Ya, kenapa orang tadi mengoplos semua? Semuanya hampir dioplos. Seakan-akan kita bingung sama anak-anak kita yang akan keluar sekolah, dia makan apa nanti di luar, di jajannya, di jajanan dia. Karena tidak ada yang bisa menjamin. Karena semuanya dicurangi, ditipu. Kenapa orang begitu teganya tanpa ada perasaan? Kayak-kayak dia tidak mempunyai perasaan saja. Kenapa? Karena manusia tabiatnya sangat tamak dan rakus terhadap harta. Ini pernyataan seperti ini yang nanti saya akan sebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kabar yang valid dari Al-Qur'an atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketamakan dan kerakusan manusia terhadap harta, tetapi juga dalam keadaan yang bersamaan sebagai celaan bagi manusia bahwasanya sifat ketamakan dan kerasukan, kerakusan terhadap harta tersebut bisa menyebabkan sifat tercela. Kenapa? Karena dengan tamak dan rakusnya terhadap harta, dia akhirnya menghalalkan segala cara. Apapun. Coba lihat bagaimana Islam yang di sini Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan ketamakan dan kerakusan manusia terhadap harta yang mengakibatkan sifat tercela, yaitu apa? Menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat harta. Ya, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini. Ai tuhibbunal mala hubban jamma, artinya hubban katsiran fahishan. Kalian mencintai harta dengan kecintaan harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Ini komentar dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kecintaan berlebih inilah yang menjadikan manusia menjadi sifat yang tercela, karena akan mengantarkan kepada dia pengumpulan harta dengan segala cara tanpa memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dompet saya tebal, saya bisa pulang dengan uang banyak, yang penting rekening nominal, rekening saya bisa bertambah. Bodoh amat, halal haram itu urusan lain. Kenapa? Karena dia sangat cinta terhadap harta. Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ulama abad ke-14 Hijriah atau ke-13 Hijriah, beliau mengatakan, وَتُحِبُّنَ الْوَالَ حُبَّنْ جَمَّا, mencintai kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih, ai katsiran syadidan, wa hadza ka qawlihi ta'ala bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa wa kalla tuhibbuna al kalla bal tuhibbuna al ajilata wa tadharuna al akhirah. Kata beliau, maksudnya adalah kecintaan terhadap harta yang sangat banyak dan sangat kuat. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 6-7, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian wahai orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Juga firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 20-21, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ini sama ini. Sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kalian wahai manusia lebih mencintai kehidupan dunia daripada dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ini dalil yang pertama. Kenapa manusia sangat tamak dan rakus terhadap harta? Karena memang tabiat manusia seperti itu. Bukan berarti dengan tabiat ini harusnya ya udah kalau begitu biasa aja. Ya, bukan. Akan tetapi tabiat ini, kabar dari Allah ini bersamaan pada waktu yang sama merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rakus dan tamak inilah akhirnya seluruh cara digunakan hanya untuk mendapatkan harta. Dalil yang kedua, surat Al-Adiyat ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya dia, yaitu manusia, sangat bakhil. Kenapa? Karena kecintaannya kepada kebaikan sangat cinta. Li hubbil khairi la syadid. Al khair di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai wa innahu li hubbil mal la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa fihi madhhaban. Di dalam penafsiran ayat ini ada dua pendapat. Yang pertama, ahaduhuma annal ma'na wa innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Ini arti yang pertama, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap harta. Arti yang kedua, wa innahu laharisun bakhil. Sesungguhnya dia sangat tamak, kikir terhadap harta. Min mahabbatil mal, karena kecintaannya terhadap harta, dia kikir, pelit, medit. Apa lagi? Ya? Sangat cinta terhadap harta, dia sangat jamur, suka ngumpulin tapi manu, enggak mau ngasih. Dan itu sifat manusia. Makanya tafsiran ya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini adalah tafsiran yang sangat luar biasa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada kebaikan, maksudnya ada dua. Yang pertama, innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Manusia itu sangat cinta kepada harta. Satu. Yang kedua, wa innahu laharisun bakhilun min mahabbatil mal. Dia sangat bakhil, sangat tamak karena kecintaannya terhadap harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan yang menarik dari tafsiran Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat tadi, yaitu surat apa tadi? Surat Al-Adiyat ayat 8. Beliau mengatakan, "Wa hubbuhu lidzalik," kecintaan manusia terhadap harta itu, "huwallazi aujaba lahu tarkul huquq alwajibati alaih." Perhatikan ini. Kenapa manusia sangat tamak dan rakus terhadap harta? Dan akan berdampak apa terhadap ketamakan dan kerakusan manusia terhadap harta? Hubbuhu lidzalik, kecintaan manusia terhadap harta tersebut, huwallazi, itulah yang menyebabkan aujaba lahu tarkal hukuk alwajibati alaih, menyebabkan dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kecintaan manusia terhadap hartanya itulah yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban manusia. Saya nanya sekarang, orang kalau punya banyak harta, kewajiban orang yang banyak punya harta apa? Satu, sedekah. Dengan dua jenisnya, sedekah sunnah dengan sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Yang kedua, memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, memberikan bantuan untuk orang beribadah dan yang lain-lainnya. Hak-hak wajib lainnya yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para peminta dan orang yang disempitkan rezekinya. Karena kecintaan manusia terhadap harta inilah yang menyebabkan dia akhirnya tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya yang ada pada hartanya. Tidak mau bersedekah, tidak mau menafkahkan hartanya karena kecintaan dia terhadap harta. Kemudian karena kecintaan juga, qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Dia karena kecintaan yang sangat terhadap harta, dia mendahulukan hawa nafsunya di atas daripada hak Allah Rabb dia. Dan ini sampai terjadi oplos mengoplos. Kenapa orang begitu semangat, begitu tega? Tidak ada sampai kadang-kadang hati nuraninya. Karena kecintaan dia yang sangat terhadap harta. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mendahulukan hawa nafsunya lebih daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling berbahaya. Kapan manusia? Kenapa manusia bermaksiat? Sebabnya ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Orang berbuat maksiat karena taqdimul hawa 'ala syara'. Catat tuh baik-baik. Ya, sebab orang bermaksiat, maksiat bukan syirik dan bukan bid'ah. Maksiat. Kenapa orang berbuat maksiat? Taqdimul hawa 'ala syara'. Karena lebih mendahulukan hawa nafsu daripada syariat. Kenapa orang mau ngoplos? Ya, kenapa? Karena mendahulukan hawa nafsu daripada hak Allah, syariat Allah. Kenapa orang berbuat bid'ah? Beda lagi nih pembicaranya. Takdimul. Waalaikumsalam. Kenapa orang berbuat bid'ah? Takdimun nafs, takdimul akal ala syar'. Ya, Pakistan baik. Apa di atas apa bahasanya? Upar baik, upar baik, upar. Pakistan language upar baik. Ya, Indonesia baik. Muskil nih baik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Banyak orang Pakistan rupanya di sini. Bisa uper-uper itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ya. Kenapa orang berbuat bidah? Taqdimul aql ala asyar. Sebab orang mengerjakan perbuatan bidah lebih mendahulukan akal daripada syariat. Ya, lebih mendahulukan akal daripada syariat. Nah, ini bahaya para ikhwah sekalian. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam beberapa pernyataan beliau. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Lanjutan dari perkataan beliau, wa kullu hadza li'annahu qasara nadhrahu ala hadhihi ad-dar wa ghafala 'anil akhirah. Semuanya ini kenapa bisa terjadi orang lebih mencintai harta di dunia dia kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada pada hartanya? Orang karena kecintaan dia terhadap harta dia akhirnya dia lebih mendahulukan syahwat hawa nafsunya daripada kewajiban-kewajiban dia kepada Allah. Karena kata beliau, semuanya ini disebabkan karena dia pendek pandangannya terhadap dunia dan lupa kehidupan akhirat. Makanya para ulama sering mengatakan, kalau orang malas beribadah, banyak dosa, ingat mati. Ingin berbuat maksiat, ingat mati. Ingin ngoplos tuh tahu, ingat mati. Tahu dioplos. Orang Indonesia tidak lepas dari tahu dan tempe. Empat sehat. Ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dioplos. Kok apa? Makanan yang dikonsumsi oleh orang banyak dioplos. Itu berarti sebanyak orang yang dia rugikan, yang dia zalimi, akan nanti dia hadapi pada hari kiamat. Mana pahala kamu? 200 orang dia rugikan, dia zalimi, akan minta pahala. Kalau masih punya pahala, kalau habis, itu yang 200 ngasih dosa semuanya. Coba. Dan para ulama mempunyai kaedah, hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Catat. Artinya apa? Hak-hak manusia pada hari kiamat itu dibangun atas saling meminta. Enggak ada permintaan maaf pada hari kiamat. Mana pahala saya? Mana bagian saya? Enggak ada yang namanya, oh saya maafkan ya. Hari kiamat enggak ada. Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah yaumil qiyamah. Hak-hak anak Adam antar manusia, kita sesama manusia, itu dibangun di atas saling meminta. Maka jangan macam-macam di dunia. Jangan berbuat dosa yang nanti kita di akhirat akan berhadapan dengan orang itu di hadapan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berbuat seperti itu, kata beliau? Karena dia pendek pandangannya tentang dunia, lupa tentang akhirat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 mengatakan, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Kenapa kalian tidak mengambil ibrah kalau seandainya kita dibangkitkan dari kubur? Beliau langsung Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkan kehidupan akhirat. Orang yang terlalu cinta kepada harta, salah satu penyebabnya karena terlalu pendek terhadap dunia pandangannya dan juga lupa akan kehidupan akhirat. Taib, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga. Ini dalil apa, Pak? Ustaz, dalil ke-1, ke-2 itu dalil apa sih? Hah? Bukan. Wah, salah ini. Ulang lagi nih harus dari pertama. Hah? Kenapa manusia itu tamak dan rakus terhadap harta? Nopo dalilnya? Ya? Yang mana dengan rakus dan harta ini akhirnya mendorong dia untuk mengoplos. Nah itu ketananya. Berarti dari tadi saya ngomong cuma. Ini parah-parah ikhwan. Coba perhatikan dalil yang ketiga. Kenapa manusia itu tamak dan rakus, ya? Atau dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu tamak dan rakus terhadap harta. Alhaakumut takatsur. Surat At-Takatsur ayat 1. Apa maksud alhaakumut takatsur? Artinya mengumpul-ngumpulkan harta membuat kalian lalai. Coba kita lihat tafsiran dari ulama-ulama terdahulu, dari mulai para sahabat tabi'in. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, alhaakumut takatsuru fil amwal wal aulad. Artinya mengumpul, membanyak-banyakkan harta dan anak melalaikan kalian. Mengumpul-ngumpulkan atau membanyak-banyakkan harta dan anak melalaikan kalian, itu maksudnya. Maksud melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah. Kemudian juga Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nara hadza minal Qur'an." Kami menganggap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya, kata beliau, dulunya kami menganggap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau kana li bani adama wadiyani min mal, labtagha salisan wa la yamla'u jawfa bani adama illa turab wa yatubullah ala man tab." Artinya, kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, dulunya kami menganggap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jikalau anak Adam mempunyai dua lembah dari harta, maka pasti dia akan mencari yang ketiga. Sudah punya dua lembah harta, Pak, masih ingin yang ketiga. Ya? Padahal kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Adam jika sudah dikubur, maka tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali apa? Tanah. Dan Allah akan memberikan taubat kepada siapa yang bertaubat kepadanya. Kata Ubay ibn Ka'ab, hadis ini kami kira dulunya adalah ayat, sampai turun surat Al-Hakumut Takasur. Baru kami bisa membedakan, oh itu ternyata hadis. Yang Al-Hakumut Takasur adalah ayat Al-Quran. Coba hadisnya riwayat Bukhari. Dengan jelas Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya, jikalau anak manusia mempunyai dua lembah harta, masih pengen? Yang ketiga. Itu tuh yang korupsi-korupsi itu. Ya. Di semua bank mungkin duitnya ada ratusan juta, loh masih mau yang ratusan rupiah? Iya dong. Subhanallah. Begitulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh yang menipu di barang dagangannya. Sudah punya rumah, punya banyak alat transportasi, masih saja menipu dengan mungkin keuntungan 100 perak rupiah, 200 perak rupiah. Oh, Ustaz, kalau dikumpulkan lumayan juga ya, Ustaz, katanya. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan surga, tidak ada apa-apanya, Pak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lihat tamaknya manusia terhadap harta. Ini yang menyebabkan orang ngoplos. Manusia sangat tamak dan rakus terhadap harta. Ini bukan hanya sekedar kabar yang valid dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga pada saat yang bersamaan sebagai celaan agar manusia tidak bersifat seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalilnya surat Al-Hakumut Takatsur ayat 1. Hadis riwayat Muslim dari Mutarrif bin Abdullah, dari bapaknya. Bapaknya ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u al-hakumut takatsur." Aku pernah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang membaca surat At-Takatsur, al-hakumut takatsur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali. Qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa ambaita." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Adam sering mengatakan, "Ini hartaku, ini hartaku." Sering dia selalu protektif terhadap hartanya, sangat perhatian terhadap hartanya. Kehilangan satu real dari gajinya aja, aduh, dapat salary dipotong, Ustaz. Padahal sudah lembur setengah hidup, kok dipotong? Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, mali mali. Jangan kasih nama anak mali. Hartaku, hartaku, artinya mali itu mal tambah ya. Hartaku, hartaku, sangat protektif terhadap hartanya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai anak Adam, bukankah harta yang kamu miliki itu fungsinya cuma tiga? Nih, perhatikan. Yang sering ngoplos hanya untuk mendapatkan harta, fungsi harta itu cuma tiga." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malaka min malika illa ma akalta." Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang kamu makan. "Illa ma akalta fa afnaita." Yang makan itu akan habis, keluar juga. Ya toh? Kecuali yang kadang-kadang makan sedikit langsung gemuk. Ya, hirup udaranya dari daging. Bukan hanya minum air jadi daging, ini ngirup udaranya dari daging. Cepat sekali gemuknya. Kalau sudah nurunin badan susah. Kalau lagi nanya nimbang, dibilang timbangannya yang salah. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malaka min malika illa ma akalta fa afnaita." Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang kamu makan. Fungsinya satu, untuk dimakan. Untuk makan. Setelah itu, setelah habis makan dibuang. Satu. Yang kedua, aula bistafa ablaita, atau yang kamu pakai. Baik itu pakaian, baik itu kendaraan yang kita pakai, baik itu rumah yang kita pakai. Aula bistafa ablaita, habis itu rusak. Saking seringnya dipakai rusak, diganti lagi yang lain. Itu fungsi harta yang kedua. Yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kamu sedekahkan, yang kamu jalankan di jalan Allah, maka itu yang akan tersisa. Itu yang sebenar-benarnya hartamu. Ya, saya beri contoh, Pak, yang sangat rasional. Orang nih, saya lagi ngasih kajian nih. Di dalam dompet saya lumayanlah ada duit sedikit lah. Ya, mati saya. Ini duit yang ada dalam dompet saya milik siapa? Milik orang lain, bukan milik saya. Iya kan? Yang saya sedekahkan, yang saya nafkahkan, yang saya jalankan. Maka saya sering dan saya pernah menyebutkan bahwasanya ukuran standarisasi harta dalam pandangan seorang muslim adalah bagaimana membagi-bagikannya, bukan bagaimana mengumpulkannya. Ya, meskipun dia hidupnya pas-pasan, tetapi dia bisa bagi itu hartanya. Itu yang orang kaya sebenarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis juga menyebutkan bahwasanya manusia itu sangat tamak kepada hartanya. Sangat rakus. Makanya Nabi memberitahukan sebagai peringatan, "Wahai anak Adam, harta kamu itu cuma fungsinya tiga. Yang pertama dimakan, itu akan habis. Yang kedua dipakai, itu juga akan rusak. Selesai. Yang ketiga itu yang akan tersisa, yaitu yang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala." Di dalam riwayat Muslim yang lain dari Abu Hurairah, kalau tadi dari Mutar bin Abdullah, ini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir ayatnya setelah menyebutkan tiga fungsi harta tadi, beliau mengatakan, "Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas." Dan apa saja selain tiga hal itu dari harta, maka itu akan sirna dan dia tinggalkan untuk manusia, bukan untuk dia. Yang punya harta kita, yang kita miliki dari harta kita, yang kita makan selesai, yang kita sedekah, yang kita pakai juga habis, yang kita sedekahkan itu yang akan tersisa. Ada perkataan yang sangat, atau cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Tafsirul Quran Al-Azim. Beliau menyebutkan tentang sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir, Al-Hafidh Ibnu Asakir, dalam biografinya Al-Ahnab bin Qais. Al-Ahnab ibn siapa? Qais. annahu ra'a fi yadi rajulin dirhaman. Ahnab ibn Qais melihat seseorang yang memegang dirham, perak di tangannya. Faqal, lalu Ahnab ibn Qais bertanya kepada orang yang memegang perak ini, memegang uang ini, liman hadza dirham, wahai fulan, itu uang milik siapa? Yang kamu pegang itu milik siapa? Faqala rajulu li, kata si fulan dengan dia apa tegasnya, ini milik saya, di tangan saya, ini milik saya. Kemudian kata Ahnab ibn Qais, innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin au ibtigha'a syukrin. Artinya apa? Itu dirham, itu uang yang kamu miliki yang ada di tanganmu itu akan benar-benar menjadi milikmu jika engkau nafkahkan untuk mencari pahala atau minta dipuji oleh Allah. Jelas ya, Pak ya? Harta, duit yang ada di nominal rekening kita, di mana? Di dompet kita, itu akan menjadi benar-benar harta kita ketika kita jalankan di jalan Allah. Ada kemudian beliau menyebutkan sebuah perkataan syair, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu ma fal malu lak. Artinya, kamu akan dimiliki oleh harta jika kamu cuma megang, tetapi jika kamu nafkahkan, maka hartamu akan menjadi milikmu. Harta yang kita pegang akan kita dikuasai oleh harta kita kalau kita tidak nafkah. Tetapi jika kita nafkahkan, maka kita yang memiliki harta tersebut. Kemudian dalil sekarang, tadi dalil tiga dalil, sekarang dalil yang keempat, atas tamak dan rakusnya manusia. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yahramu bin Adam wa tashibbu minhu thnatan, al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur. Artinya anak Adam bisa tua dan anak Adam bisa tua dan beruban kecuali dua. Artinya apa? Anak Adam itu kalau sudah tua, kalau sudah beruban, udah malas segala sesuatu, tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dua, al-hirsu 'alal mal war-hirsu 'alal umur, tamak terhadap harta dan ingin berumur panjang. Itu enggak akan pernah tua, enggak akan pernah ubanan. Artinya apa? Orang biar ubanan tetap aja ngoplos. Ya, anak Adam bisa tua, bisa beruban, tapi yang gak pernah tua dua. Yang pertama, tamak terhadap harta dan selalu ingin berumur panjang. Makanya orang kalau sudah tua, umurnya sudah 80, wah, udah ini sebentar lagi dinyatakan oleh dokter udah gak ada harapan lagi, tapi dia ingin aja cepat sembuh, ingin sembuh. Kenapa? Karena dia sangat tamak untuk berumur panjang. Manusia bisa tua, bisa ubanan, seluruhnya bisa lemah, tetapi untuk urusan ngoplos, no way, gak ada tua-tuaan. Ya, untuk urusan harta, tamak terhadap harta, tidak ada yang namanya tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, akhirnya ya, kita tahu. Akhirnya kita tidak heran. Kenapa semuanya dioplos? Ternyata jawabannya manusia sangat tamak dan rakus terhadap harta. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, saking tamak dan rakusnya manusia terhadap harta, tidak akan memperhatikan apa yang dia perbuat. Mau itu halal, mau itu haram, jangan mikir halal haram. Ya, mikir ini caranya bagaimana biar pentol bakso saya banyak dengan daging sedikit. Pokoknya pikirannya itu modal sedikit, untung banyak. Apapun caranya. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Ini kabar juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Bukhari, kabar bentuk celaan. Beliau mengatakan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada masa, kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas lagi, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal bihalalin am biharam. Akan benar-benar ada kabar, ini kabar yang mana kabar tersebut harus kita percayai. Kenapa? Karena konsekuensi orang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah satunya adalah dia mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan benar-benar ada atas manusia suatu masa, seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil dari harta. Apakah dengan halal atau dengan haram? Yang ada sekarang, Pak, nyari yang haram aja susah, ngapain kita halal-halalan? Betul enggak? Enggak betul. Ya, enggak betul itu. Kalau secara realita tidak betul juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Artinya apa? Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Bukan hanya menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, rizkinya ada di mana Allah tahu. Wa mustaudaha, kemudian kalau sudah dapat rizki itu disimpan di mana Allah tahu. Makanya Al Hasan Al Basri sering mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad kataballahu li itma'anna qalbi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku itu sudah ditulis untukku, maka tenang hatiku. Karena tidak ada yang mengambil rezeki kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita kecuali siapa? Kecuali kita sendiri. Ya, mau usaha semaksimal mungkin, jungkir balik kalau kata Allah belum dapat, dapat enggak? Ini bukan berarti menggagalkan usaha. Akan tetapi berusahalah, kemudian serahkan hasilnya sama siapa? Allah. Kalau seandainya sudah usaha tidak sampai, maka itulah takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai ngoplos. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu. Sekarang saatnya menyebutkan ancaman-ancaman untuk orang yang mengoplos dalam segala macam bentuk oplosan, tipuan, tipu daya, makar. Perhatikan baik-baik, apa ancaman-ancamannya? Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Qais ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al makru wal khadi'atu finnar. Artinya makar dan tipu daya di dalam neraka. Makar, perbuatan yang dengan perbuatan tersebut kita menipu orang. Khadi'ah, tipu daya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, finnar, di dalam neraka. Dan jangan main-main dengan neraka. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan tentang yu'ta birojulin. Perhatikan nih, yang masih sampai sekarang meremehkan neraka. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan yu'ta birojulin bi'an'ami ahli dunia min ahli nar, akan datang didatangkan pada hari kiamat orang yang paling kaya, paling banyak nikmatnya di dunia tetapi di akhirat penghuni neraka. Kemudian fayusbaghu 'alaihi an-nar sabghah, diperlihatkan sekejap neraka, sekejap aja. Lalu ditanya hamba tersebut, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan selama ini? Padahal dia adalah penghuni dunia yang paling kaya, tetapi ditulis oleh Allah sebagai penghuni neraka. Bukan berarti penghuni dunia kaya neraka semua, enggak. Maksudnya orang ini di dunia paling kaya, tapi ditulis oleh Allah sebagai penghuni neraka. Itu nanti di hari kiamat akan didatangkan kepada dia. Ya, ya, diperlihatkan kepada dia neraka sekejap saja, sekejap saja. Kemudian hamba ini ditanya, wahai anak Adam, kamu pernah ngelihat kebaikan gak selama hidupmu? Padahal dia penghuni dunia yang paling kaya. Dia mengatakan, la ya Rab, ma ra'aitu fi hayati khairan qat. Wahai Rabku, aku tidak pernah melihat kebaikan, kenikmatan sedikit pun di dalam hidupku. Hanya sekejap diperlihatkan neraka, belum masuknya. Habis semua ingatan dia yang dia rasakan dari nikmat dan anugerah dari Allah tentang kenikmatan dunia. Sangat sadis pak neraka. Orang yang membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul khasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Apakah pernah datang kepada engkau penduduk neraka ghasyiyah? Ya, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada waktu itu semua wajah tertunduk. Subhanallah, orang kalau baca ini, imam lagi baca, yang paham benar-benar dia akan meneteskan air mata. Pada waktu itu semua wajah tertunduk. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ya. Habis itu amilatun nasibah, yang semua dia kerjakan sudah hilang habis. Tasla naran hamiyah. Ya, dia akan dibakar oleh api yang sangat panas, bukan hanya nar, tetapi hamiyah yang sangat panas. Kemudian yang paling mengerikan lagi, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Tahu dhari' apa? Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dhari' itu ya adalah makanan yang, ini salah satu tafsirannya ada, makanan yang ditenggorokan tidak masuk, tidak keluar, tetapi dia berduri. Jangan disamakan pak. La yusminu wa la yughni min ju, tidak apa, tidak bisa memberi gemuk, apalagi tidak, jangankan memberi gemuk, tidak bisa mengenyangkan, apalagi sampai memberi kegemukan. Itu neraka pak, baru sedikit. Belum lagi kita nanti berbicara masalah neraka, gak cukup waktunya. Subhanallah. Finar, di dalam neraka, orang yang nipu ngoplos di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, riwayat Bukhari, perhatikan ini bagi para pengoplos. Ngaku deh, ngaku kepada para pembeli. Ya. Hadis, perhatikan. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khadi'atu finnar. Tipuan di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan dzakara lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Ya, annahu yukhda'u fil buyu'. Artinya ada seorang lelaki menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia ditipu dalam jual beli. Ditipu, orang ini ngadu, "Wahai Rasulullah, saya ditipu nih." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza bay'ta la faqul la khilabah." Artinya, jika kamu nanti sekali lagi jual beli dengan orang, maka katakan kepada orang tersebut, "La khilabah." Tidak ada yang namanya tipu daya. Khilabah artinya khadi'ah. Larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka apa yang dilarang oleh Rasul, konsekuensinya harus kita apa? Jauhi. La khilabah, kata Rasul. Jadi boleh kita sebagai pembeli, "Mas, ini jangan nipu, Mas." Ya, kepada orang-orang yang jualan es-es buah, "Mas, ini kira-kira oplosan enggak, Mas, buahnya, Mas?" Jangan nipu, Mas, ya. La khilabah. Artinya kita ingatkan kepada pedagangnya, tidak ada yang namanya apa? Tipuan. Ini dalil yang kedua. Ya, bahwasanya itu larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, para ikhwan sekalian, bahaya yang ketiga, orang yang ngoplos, nipu dalam jual belinya. Arti bahayanya adalah bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suka nipu di dalam jual belinya bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hadisnya berbunyi bagaimana? Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Kemudian beliau melewati di pasar itu ada setumpukan makanan yang dijual orang. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke bawah makanan tersebut di bagian bawah. Fanalat asabi'uhu balalan. Jari jemari beliau mendapati basah. Mendapati apa? Basah. Kemudian Nabi bertanya kepada penjualnya, "Ma hadza ya sahibat ta'am? Basah apa ini, wahai penjual makanan?" Jawabannya juga lebih aneh lagi. "Asabat husama ya Rasulullah." Kena air hujan makanannya. Loh, semestinya logika kita kalau hujan kenanya di mana? Yang di atas, ini malah di bawah. Ya. "Asabat husama," kena telak dia. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas?" Ya, kenapa engkau tidak jadikan itu yang basah di atas agar manusia mengetahuinya? Man ghasya falaisa minni. Siapa yang menipu bukan dari golonganku. Perhatikan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bukan dari golonganku, ya, kata Imam Al-Munawi, "Laisa minal muttabi'ina li." Bukan dari pengikutku. Satu, maksud daripada bukan dari golongan, bukan dariku, bukan dari pengikutku. Wah, kalau jadi mau enggak mau jadi pengikut Nabi, ya silakan ngoplos aja. Ya. Satu, yang kedua, "Laisa min hadi wa tariqati wa manhaji." Ini perkataan Imam Nawawi. Bukan dari petunjukku, metodeku, caraku. Ini bukan dari golok, bukan dariku maksudnya, bukan dari petunjukku, caraku atau metodeku. Ini yang kedua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang ketiga maksudnya biarkan saja. Artinya apa? Biarkan saja lafadznya seperti itu. Bukan dariku, biarkan aja. Enggak usah ditafsiri macam-macam. Yang penting orang yang nipu bukan dari Nabi. Agar apa? Agar lebih mendalam larangannya, pencegahannya. Dan ini dikatakan oleh Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Yakrahu tafsira mithla hadha. Beliau membenci tafsiran-tafsiran itu. Beliau mengatakan, ya, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Liyakuna awqa'a fin nufus wa ablagha fi zajr. Agar benar-benar menusuk ke dalam hati. Dan lebih memberikan peringatan keras kepada orang yang mendengarnya. Pokoknya siapa yang menipu bukan dari Nabi. Kan berat itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keburukan yang ketiga. Orang yang ngoplos tipu itu namanya mendustai orang. Dan Allah mengatakan bagi orang yang berdusta di dalam surat Al-Mursalat dan di dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mukadzibin. Dalam surat Al-Mursalat saja ada 11, ditambah di dalam surat Al-Mutaffifin ada 1, berarti 12. 12 kali Allah ulangi wailun lil mukadzibin. Ya, wail bagi orang-orang yang berdusta.